وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بشر المسلمين رجل سقلنا زكم الله Alhamdulillah, kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini dan di tempat yang mubarak ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam rangka kita melanjutkan kajian yang kita adakan setiap Ahad malam. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga sentiasa tercurahkan kepada baginda dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tegaknya hari kiamat. Insyaallah pada malam ini kita akan masuk bab baru sebagaimana permintaan antum sebelum kita libur. Kita akan membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang jenazah. Makanya di sini disebutkan dalam kitab ini oleh Syekh Shalih Fauzan, babun fi ahkamil janaiz. Bab yang berkaitan tentang hukum-hukum salat jenazah. Sebagai mukaddimah yang ana ingin sampaikan sebelum kita membaca keterangan yang disebutkan tentang masalah ini, sebagaimana yang kita ketahui dan sadari bersama bahwa kehidupan manusia di dunia ini, siapapun dia orang miskin, orang kaya, orang tua, orang muda, orang yang memiliki jabatan atau yang semisalnya, maka pasti kita akan meninggalkan dunia ini. Karena tidak ada yang kekal di dunia ini, pasti dia akan mati. Dan ini tidak mustahil, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Dan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini. Karena kematian merupakan salah satu kepastian dan merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita akan kepanaan dunia. Yang mengingatkan kita bagaimana hakikat dunia. Jelas suaranya? Boleh. Jadi dengan kematian kita akan tahu bagaimana hakikat dunia, karena kita semuanya akan meninggalkan dunia. Oleh karena itu, setelah kita menyadari bahwa kita semua akan meninggalkan dunia, maka penting bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan menempuh kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan akhirat. Oleh karena itu, pembahasan tentang hukum-hukum jenazah, ya, dan tata cara pengurusan jenazah ini termasuk salah satu di antara pelajaran atau salah satu di antara cabang ilmu yang sangat penting bagi setiap muslim. Karena terkait langsung dengan ibadah atau dengan adab, ya, dan bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang masih hidup. Ya, bagaimana tanggung jawab kita terhadap sang muslim yang telah meninggal dunia. Karena syariat Islam ini tidak hanya mengatur masalah kehidupan manusia di dunia saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana kepentingan dan hak-hak seorang muslim setelah meninggal dunia. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan dalam kitab ini, atau bisa lihat, inna syari'atana walillahil hamdu kamilah. Jadi sungguhnya syariat kita, yaitu syariat Islam, merupakan syariat yang sudah sempurna. Syamilatun limasalihil insan fi hayatihi wa ba'da matihi. Yaitu mencakup semua kemaslahatan manusia, baik semasa dia hidup maupun setelah dia meninggal dunia. Betul. Jadi saya ulangi bahwa syariat kita adalah syariat Islam, merupakan syariat yang lengkap, syariat yang sempurna, syalimatul limasalihil insan, itu mencakup semua kemaslahatan manusia, fi hayatihi wa ba'da mati, semasa dia masih hidup ataupun semasa dia meninggal dunia. Karena itu, ikhwan fillah azakumullah, tidak ada satupun ya kebaikan kecuali di dalam Islam atau di dalam syariat Islam, Islam telah menunjukkan jalannya kepada kita. Ini salah satu di antara bentuk kesempurnaan Islam. Dan sebaliknya, tidak ada satupun dari keburukan melainkan Islam, melainkan di dalam Islam Allah dan Rasulnya telah mengingatkan kita untuk kita menjauhinya dan menghindarinya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, dan ayat ini adalah ayat yang masyhur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam diyan." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Pada hari ini aku telah sempurnakan agama bagi kalian dan aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridha Islam itu sebagai agama kalian." Demikian Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Maka dalam ayat ini menunjukkan kepada kita sebagai dalil yang sangat gamblang, yang sangat jelas, yang sangat tegas, menunjukkan bahwa Islam atau syariat Islam merupakan syariat yang sempurna dan tidak membutuhkan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan, karena Islam itu sudah lengkap. Karena segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia dalam meraih kebahagiaan dunia dan akhiratnya, maka di dalam Islam ini telah dijelaskan semuanya. Maka dalam Islam sudah dijelaskan semuanya, sehingga tidak ada satu kebaikan pun yang bermanfaat bagi manusia kecuali telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga telah dijelaskan dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pula tidak ada satu keburukan ya yang membahayakan manusia kecuali di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita agar kita meninggalkan dan menjauhi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa qad amartukum bih." Aku tidak meninggalkan sesuatu yang mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan aku telah perintahkan kalian dengannya. "Wa ma taraktu shay'an yubaidukum 'anillahi wa 'aninnas illa wa qad nahaitukum anhu." Dan tidaklah suatu menjauhkan kalian dari Allah dan juga dari neraka melainkan aku telah melarang kalian untuk melakukannya. Maka dalam hadis ini menunjukkan pada kita bahwa tidak ada sesuatu yang luput di dalam agama ini karena semuanya telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah, beliau adalah termasuk seorang ulama yang merupakan guru dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'ala al-hukmi." Jadi syariat kita, syariat Islam adalah dibangun di atas hikmah. "Wa masalihil ibadi bil ma'asyi wal ma'ad." Dan juga dibangun di atas kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Karena itu salah satu bentuk hikmah, dan kemaslahatan itu terlihat jelas dalam aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan terkait tentang masalah jenazah. Semenjak seorang itu sakit, ya, dan menghadap sakratul maut atau al-muqtadir hingga dia dikuburkan. Semuanya sudah lengkap penjelasannya dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh Fauzan, "Wa min dhalika ma syara'ahu Allahu min ahkamil janaiz min hiyil mariyah." Di antaranya adalah telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan berupa hukum-hukum jenazah sejak dari masa sakit dan menjelang wafat, wal ihtidar artinya menjelang wafat, ila dafnil mayyit fi qabrihi, sampai mayit tersebut dikuburkan. Kemudian dilanjutannya di sini, min iyadatil marid wa tilqinihi wa tafsilihi wa tafinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Mulai dari menjenguk orang sakit, kemudian mentalqinnya, yaitu membacakan dengan kalimat la ilaha illallah atau disebut dengan kalimat tauhid agar dia wafat di atas tauhid. Kemudian wa tafsilihi wa tafinihi, memandikannya, mengkafaninya dan mensalatinya, wa dafnihi dan menguburkannya. Karena dalam Islam, ya, kewajiban seorang muslim terhadap saudaranya yang sakit hingga meninggal dunia mencakup beberapa tahapan. Hal itu dimulai dari menjenguk ketika dia sakit. Ini tahapan yang pertama. Ya. Menjenguk ketika dia sakit, kemudian membimbingnya dengan talqin agar dia mengucapkan kalimat tauhid. Itu la ilaha illallah ketika dia ihtidar, yaitu ketika dia sakaratul maut. Setelah wafatnya, tahapan berikutnya setelah wafat, bagaimana kewajiban seorang muslim? Kewajiban berikutnya adalah memandikan jenazahnya, mengkafaninya, kemudian mensalatinya dan menguburkannya sesuai dengan tuntunan syariat. Ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga praktik para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun perlu dipahami bahwa tanggung jawab tersebut tidak berhenti sampai di situ. Artinya masih ada perkara-perkara lain yang wajib diperhatikan setelah pemakaman, yaitu apa? Melunasi utangnya apabila dia punya utang. Kemudian melaksanakan wasiat yang dia tinggalkan. Apabila dia mewasiatkan sesuatu, maka kewajiban bagi warisnya adalah untuk menunaikan wasiat tersebut. Kemudian membagikan harta peninggalannya kepada ahli waris. Bila dia meninggalkan harta, maka kewajibannya bagi warisnya adalah membagikan harta yang merupakan warisan tersebut kepada orang-orang yang memang berhak untuk menerima warisan tersebut. Tapi ingat, sesuai dengan aturan syariat, bukan karena memandang dia mungkin orang yang lebih besar dan antara saudaranya sehingga dia semuanya mengambil hak harta warisan tersebut. Karena membagi harta warisan itu sesuai dengan aturan syariat. Kemudian setelah itu adalah mengurus anak-anaknya yang masih kecil agar terjamin nafkah dan pendidikannya. Makanya disebutkan oleh Syekh Fauzan dalam kitab ini, "Wa ma yatba'u dhalika min qada'i dunihi." Ya. Dan perkara-perkara yang mengikuti itu seperti apa? Melunasi utangnya. Maka katakan di sini, "Wa ma yatba'u dhalika min qada'i dunihi." Yaitu melunasi utangnya. "Wa tanfidhi wasayahu." Kemudian melaksanakan atau menunaikan wasiatnya. "Wa tawzi'i tarkatihi wal wilayati 'ala auladihi as-sighar." Kemudian membagikan harta, maksudnya sini adalah membagikan harta warisnya. Kemudian setelah itu adalah memelihara atau menjaga atau mengurus anak-anaknya yang masih kecil. Maka dengan demikian kita memahami bahwasanya Islam mengajarkan bahwa penghormatan dan pemenuhan hak seorang muslim itu terus berlanjut, ya. Sekalipun dia sudah meninggal dunia, kita memiliki haknya ketika dia masih hidup, maka demikian juga kita memenuhi hak haknya setelah dia meninggal dunia. Sehingga bukan hanya saat dia sakit dan wafat saja, tapi juga setelah kematiannya, maka ada kewajiban bagi seorang muslim yang masih hidup untuk menyelesaikan urusan-urusan si mayit tersebut apabila berkaitan tentang masalah utang. Apabila misalkan dia punya utang, maka kewajiban bagi saudaranya atau bagi seorang muslim yang lainnya untuk ikut melunasi utangnya. Ini adalah kewajiban seorang muslim yang masih hidup. Kemudian di sini si Syaikh Fauzan mendatangkan perkataan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa kana hadyuhu sallallahu alaihi wasallam bil janaiz akmal al hajj mukhalifan li hajj sa'ir al umam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan sungguh tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam urusan jenazah adalah tuntunan yang paling sempurna. Tuntunan yang paling sempurna. Mukhalifan li hajj sa'ir al umam. Berbeda dengan petunjuk atau tuntunan umat-umat yang lain. Jadi apa yang beliau sebutkan di sini, apa yang beliau tegaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, menunjukkan bahwa seluruh tahapan ya yang telah dijelaskan sebelumnya, mulai dari menjenguk sakit, mulai dari ketika dia meninggal dunia, kita sampai penguburannya, mulai dari menjenguk sakit, mentalkinya, memandikannya, dan mensolatinya, mengkapatinya, dan yang lainnya, hingga dia melunasi hutangnya, dan juga melaksanakan wasiatnya, dan juga membagikan warisannya, dan juga mengurus anak-anaknya yang ditinggalkan, yang masih kecil. Semuanya adalah bagian dari kesempurnaan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak didapati pada umat-umat yang lain. Nah, dengan kata lain bahwa Islam tidak hanya mengatur seorang muslim dengan saudaranya ketika dia masih hidup, akan tetapi di dalam Islam, di mana Islam memperhatikan seorang meskipun dia sudah meninggal dunia. Maka ini salah satu di antara bentuk kesempurnaan dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lanjutkan, kita masih dalam membaca perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Kata beliau, mustamilan ala iqamatil ubudiyyati lillahi ta'ala ala akmalil ahwal, yang mencakup perwujudan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang paling sempurna. Artinya setiap tata cara yang diajarkan oleh Nabi kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan jenazah, ya, bukan adat, ini bukan adat atau tradisi, akan tetapi adalah sebuah kebudayaan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari menjenguk orang sakit, karena kita tahu bahwa menjenguk orang sakit merupakan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pengurusan warisan, dan juga bagaimana mengurus anak yatim, semuanya tersusun dalam satu sistem ibadah. Semuanya tersusun dalam sistem ibadah yang menyeluruh dan penuh hikmah dan membawa kemaslahatan bagi seorang muslim. Kemudian di sini disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa 'alal ihsani lil mayyit wa mu'amalatihi bima yanfa'uhu fi qabrihi wa yaumi ma'adihi, serta mengandung bentuk ihsan atau kebaikan kepada si mayit dan memperlakukannya dengan sesuatu yang bermanfaat baginya di dalam kuburannya dan pada hari kebangkitannya. Maka apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini menunjukkan bahwa seluruh tuntunan syariat dalam urusan jenazah bukan hanya dimaksudkan untuk kebaikan keluarga atau masyarakat atau kaum muslimin yang lainnya yang ditinggalkan, tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada si mayit itu sendiri. Mulai dari doa, sholat jenazah, hingga penulisan utang, dan pelaksanaan wasiat-wasiat semuanya adalah bentuk kebaikan yang terus mengalir untuk mayit tersebut. Baik ketika dia berada di dalam kubur maupun ketika telah di akhir apa namanya di hari-hari tua kita. Maka dengan demikian kesempurnaan tuturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah jenazah ini mencakup dua hal. Yang pertama, ini sebagai bentuk ubudiyah, artinya penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana bentuk penghambaannya? Karena kita telah mengikuti atau menunaikan petunjuk atau syariat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk ihsan, itu sebagai bentuk kita berbuat baik kepada si mayit dengan memperlakukannya sesuai dengan tuntunan yang akan memberi manfaat baginya di dalam kuburnya maupun di akhirat kelak. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan Ibnu Qayyim rahimahullah, min iyadatin wa talqinin wa tathhirin wa tajhidin ila Allah taala ala ahsanil ahwali wa afdaliha. Mulai dari menjenguk, mentalqin, memandikan serta menyiapkannya untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik dan seutama-utama pelaksanaan. Artinya bahwa setiap langkah dalam urusan jenazah, ya, dari awal menjenguk dia sakit hingga menyiapkan jenazah untuk dikembalikan kepada Allah, bukan adat, melainkan ibadah yang sempurna dan penuh hikmah. Semua itu dilakukan dengan cara yang terbaik dan paling sempurna dan paling mulia, sehingga mencerminkan kesempurnaan kehambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqifuna shufufan ala janazatihi. Kemudian setelah dia dimandikan, dikafani, kemudian berikutnya adalah dinsolat. Makanya dikatakan di sini wa yaqifuna shufufan ala janazatihi. Lalu mereka berdiri berbaris pada jenazahnya. Yuhmiduna Allah wa yusnuna alaihi. Mereka memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, wa yusalluna ala nabihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian itu berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini adalah beliau jelaskan tentang bagaimana apa namanya susunan pelaksanaan salat jenazah. Dan untuk lebih detailnya insyaallah nanti kita akan bahas. Wa is'aluna lil mayyiti al maghfirata war rahmata wa tajawuz. Kemudian setelah dikuburkan, ya, kita mereka minta untuk agar si mayit tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Thumma ziyaratu qabrihi. Kemudian setelah itu dianjurkan untuk menziarahi kuburnya. Wa du'a ulah, dan juga mendoakan kebaikan. Maka di dalam bahasa Arab sebagai kaidah, wa du'a ulahu ini beda dengan wa du'a'u alaih. Kalau wa du'a'u lahu itu artinya apa? Mendoakan kebaikan. Tapi kalau wa du'a'u alaih itu artinya mendoakan keburukan atau mendoakan celaka. Maka dikatakan di sini wa du'a'u lahu, mendoakan kebaikan bagi semuanya, mendoakan agar Allah mengampuninya, beri mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kama yata'ahadu al-hayyu sahibahu fid dunya. Sebagaimana seorang yang masih hidup dia memperhatikan atau menjaga hubungannya dengan sahabatnya di dunia. Artinya setelah sahabatnya dia meninggal, maka dia tetap untuk menjalin, artinya bagaimana cara menjalin hubungan dia, yaitu dengan mendoakannya. Sebagaimana dia menjalin hubungan dengan semasa hidup di dunia. Begitu juga setelah meninggal dunia, bagaimana caranya? Itu dengan mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan juga agar Allah merahmatinya. Karena itu aturan-aturan yang berkaitan tentang jenazah, ya, itu tidak berhenti hanya sampai pada proses penguburan. Tapi setelah itu ada anjuran untuk menziarahi kuburannya. Nah, kemudian kita lanjutkan, summal ihsanu ila ahli al-mayyiti wa aqaribihi wa ghairi dhalik. Kemudian juga berbuat baik kepada keluarga dan kerabat mayit serta hal-hal lainnya. Maka kita sudah selesai membaca kalam atau penjelasan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang bisa kita simpulkan hal ini menunjukkan bahwa syariat ya tidak hanya memperhatikan hak-hak si mayit, tetapi juga memperhatikan keluarga si mayit yang ditinggalkannya. Makanya disebutkan dari hadis dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, disebutkan dalam dalam hadis ini, lamma ja'a nahyu Ja'far, ketika datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khabar atau berita kematian Ja'far. Lalu Nabi sallallahu mengatakan kepada para sahabat, apa kata Nabi sallallahu, isna'u li ali Ja'far ta'am, dalah kalian membuatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Faqad atahum ma yushghiluhum, karena keluarga Ja'far telah datang kepada mereka apa yang menyibukkan mereka. Hadis ini menjadi dalil bahwa membuatkan makanan untuk keluarga yang sedang tertimpa musibah merupakan sebuah anjuran dalam syariat. Sebab mereka biasanya ya setelah ditinggal mati ya, atau umumnya orang Islam atau muslimin setelah mereka mendapatkan musibah kematian, mereka diliputi dengan kesedihan yang mendalam. Oleh karena itu mereka sangat membutuhkan dukungan atau bantuan dari kita ya, dalam hal bentuk makanan ya, dan sebagai bentuk solidaritas sekaligus penghiburan hati mereka agar tidak semakin terbebani dan terlarut dalam kesedihan. Makanya al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan, yustahabbu islahu ta'amin li ahli al-mayyit, maka dianjurkan atau disunnahkan ya untuk membuatkan makanan kepada keluarga si mayit. Ini yang perlu perhatikan, kita disunnahkan untuk memberikan makanan pada keluarga si mayit. Bukan sebaliknya, bukan keluarga si mayit malah sibuk menyiapkan kita makanan. Tapi yang sunnahnya adalah kita datang atau kita memberikan dia berupa makanan. Dengan kita masakkan atau kita antarkan yang sementara misalnya, ini sebagai bentuk kita untuk menghibur mereka. Kata disebutkan hadis itu karena mereka sedang disibukkan oleh kematian, ya oleh kematian. Yub'atsu bihi ilaihi bi'anatan lahum. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kita membuatkan makanan untuk keluarga mayit itu sebagai bentuk kita menolong mereka. Wajaburan liqulubi, dan juga dalam rangka untuk menghibur hati mereka. Jangan kita menyusahkan mereka. Karena ini praktek yang ditemukan di masyarakat kaum muslimin. Apabila ada seorang meninggal, malah yang sibuk adalah keluarga si mayit. Belum mereka menghabis kesedihan, ia belum lagi menusahkan makanan yang lainnya. Maka sunnahnya adalah kita memberikan mereka bantuan berupa makanan dan semisalnya sebagai bentuk untuk menolong mereka dan juga untuk menghibur hati mereka. Wa innahum rubbama ishtaghalu bi musibatihim, karena mereka tersibukkan dengan musibah mereka. Wa biman ya'ti ilaihim an islahi ta'amin li anfusihim, dan juga mereka sibuk untuk menjamu tamu ya, menjamu tamu, mungkin ada orang yang melakukan takziah dan semisalnya, sehingga mereka tidak sempat untuk memasak makanan untuk diri mereka. Ini adalah penjelasan disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Hal ini menunjukkan bagaimana Islam telah memberikan kita perhatian agar kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita menyikapi saudara kita yang sedang mendapatkan musibah kematian ya, agar kita meringankan beban mereka dan cara kita menghibur mereka atau dengan cara kita memberikan bantuan berupa makanan dan yang semisalnya. Dalam hal ini al-Imam As-Sanani rahimahullah juga menjelaskan, beliau mengatakan, fihi dalilun ala syar'iyyati inasi ahlil bait. Maka dalam hadis yang disebutkan tadi, yaitu hadis di mana Nabi SAW ketika sampai kepada beliau khabar kematian Ja'far, kata Nabi SAW, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Maka dalam hadis ini, kata Imam As-Sam'ani rahimahullah, di dalamnya terdapat dalil akan disyariatkannya menyenangkan keluarga orang yang meninggal dengan membuatkan makanan untuk mereka. Lima hum fihi minasubli billah. Karena mereka telah tersibukkan oleh musibah kematian. Maka apa yang dijelaskan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullah menunjukkan bahwa dianjurkan memberikan bantuan kepada keluarga mayit dengan membuatkan makanan bagi mereka, karena mereka tengah sibuk menghadapi musibah dan duka cita. Maka ini ada ingatkan kembali bahwa ini termasuk sebuah kekeliruan atau sebuah kesalahan di tengah kaum muslimin, di mana ketika ada seorang muslim meninggal dunia, maka yang sibuk adalah keluarga si mayit. Maka yang sunnahnya adalah kita sebagai seorang muslim, ketika ada saudara kita mendapatkan musibah kematian, maka kita dianjurkan adalah untuk menghibur mereka, atau kita memberikan bantuan kepada mereka, yaitu dengan kita membuatkan makanan kepada mereka. Kita lanjutkan, sekarang kita akan baca perkataan penulis di sini, yaitu Syekh Fauzan. وَيْسَنُّ الْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَالْإِسْتِدَادِ لَهُ بِالتَّوْبَةِ مِنَ الْمَعَاصِي وَرُدِ الْمَظَالِمِ إِلْ أَصْحَابِهَا. Kita disunnahkan atau dianjurkan untuk memperbanyak mengingat kematian, dan juga dianjurkan untuk menyiapkan diri sebelum kematian menghampiri kita. Bagaimana cara kita yang menyiapkan diri, yaitu dengan bertobat kepada Allah dari segala perbuatan bentuk dosa dan maksiat kepada Allah SWT, warabbil madhalimi ila ashabiha, dan juga mengembalikan semua harta mungkin kita dapati dengan cara yang zalim kepada pemiliknya, maka semuanya itu kita kembalikan. Wal mubadarati bil a'mali shahih qabla hudubil mauti ala ghairi. Kemudian kita bersegera melakukan amal soleh. Jangan kita tunggu-tunggu sebelum datangnya kematian secara tiba-tiba. Karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kematian, hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menyadari bahwa kematian itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala dan tidak seorang pun yang dapat mengetahuinya karena ini adalah perkara ghaib, maka kewajiban kita adalah untuk bersegera melakukan amal soleh dan jangan ditunda-tunda. Karena kebanyakan kaum muslimin mereka menyibukkan diri mereka dengan hal-hal tidak mempan, ya, atau mereka menunda taubat. Nanti saya taubat setelah saya berusia sekian, atau nanti saya baru taubat setelah saya sudah tua. Dan misalnya semakin muda, ada yang meninggalkan sholat, bahkan ada yang tidak berpuasa atau berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prinsip nanti kalau sudah tua bertobat kepada Allah SWT. Maka ini adalah prinsip kalau orang yang jahil, yang tidak paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya bagi seorang muslim adalah kewajibannya dia segera mempersiapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh sebelum datangnya kematian. Nah, maka anjuran atau sunnahnya untuk mengingat kematian ini berdasarkan sabda Nabi SAW, aksiru min zikri hadhil lazzat. Kata Nabi SAW, dalah kalian memperbanyak mengingat kematian. Maka dalam hadis ini terdapat sebuah perintah agar kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang masih hidup ini, kita diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak mengingat kematian. Kemudian di sini ada sebuah hadis yang disebutkan oleh penulis, tapi hadis ini adalah hadis yang lama, sebagaimana dilemahkan oleh sejumlah para ulama, semisal Al-Albani rahimahullah. Lepas hadisnya di sini dari hadis Ibnu Mas'ud, istahyu minallahi haqqal haya, dan sampai akhir hadis atau bisa lihat, maka perlu diketahui bahwa hadis ini adalah hadis yang lama, Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan juga Imam Ahmad, tapi hadis ini adalah sebuah hadis yang didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Miskah halaman 168. Intinya ya bahwa barang siapa yang banyak mengingat kematian, hal itu akan menumbuhkan bagi dirinya adalah sikap zuhud terhadap dunia, menumbuhkan kerinduan terhadap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mendorong dirinya untuk memperbaiki dirinya, yaitu dengan menambah, dengan melakukan, dengan mengerjakan amal-amal soleh dan amal-amal taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia seorang itu membanyak mengingat kematian, maka dia memandang bahwa dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena beda halnya dengan orang-orang yang rakus dengan dunia, ya. Orang-orang yang tidak pernah mengingat kematian, maka dia tidak sadar waktunya siang dan malam dia habiskan hanya untuk mengumpulkan harta. Padahal dia lupa bahwasanya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang baik adalah kehidupan akhirat. Makanya Allah sebutkan dalam surah Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Tapi sayangnya bagi kita sebagai kaum muslimin, masih ada orang-orang yang terlena oleh kehidupan dunia. Waliyazubillah, bahkan ada di antara mereka yang waktunya mereka habiskan hanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita memperbanyak mengingat kematian, karena dengan kita mengingat kematian kita akan mempersiapkan diri, yaitu dengan melakukan amal soleh dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Abu Darda pernah mengatakan, "Idza dzukiratil mautu fa udda nafsaka ahaduhu." Kata Abu Darda, jika engkau mengingat kematian, maka anggaplah dirimu termasuk salah seorang dari mereka. Artinya, anggaplah dirimu termasuk dari salah seorang yang telah meninggal atau mendahului kalian. Perkataan ini menunjukkan kepada kita bahwa kuatnya pengaruh mengingat kematian, ya, dalam melembutkan hati dan menunjukkan seorang hamba dari kelalaian. Sebab siapa yang benar-benar menyadari bahwa dirinya akan segera atau akan menyusul orang-orang yang telah mendahulinya, dia tidak lagi terlena oleh gemerlap dan dunia. Maka dia tidak lagi tertipu oleh kehidupan dunia, melainkan dia bersiap-siap menghadapi pertemuan dengan Rabbul Alamin. Mereka itu ada dulu seorang ulama yang pernah mengatakan, Ibrahim At-Tamimi rahimahullah, beliau mengatakan, "Sayyani qata'a anni laddatud dunya." Ada dua hal yang memutuskan dariku tentang kelezatan dunia. Yang pertama, kata beliau, "Dzikrul maut," mengingat kematian. Yang kedua, "Wal wuqufu baina yadayillah," yaitu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini adalah senada dengan perkataan para ulama salaf lainnya. Jadi ucapan Ibrahim At-Tamimi ini adalah serupa dengan perkataan para ulama salaf lainnya, yang menunjukkan bahwa hati yang selalu hidup dengan mengingat kematian tidak akan lagi terlena dengan kehidupan dunia, di mana dia memandang bahwa dunia ini kecil dan fana dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Karena itu Al-Hasan Basri rahimahullah pernah mengatakan, "Ma alzama 'abdun dzikral maiti illa sawaratid dunya indahu." Tidaklah seorang hamba terbiasa dia melazimi mengingat kematian, melainkan dunia akan menjadi kecil di matanya atau di hadapannya. Jadi perkataan Hasan Basri rahimahullah ini menunjukkan bahwa mengingat kematian bukan hanya melembutkan hati, tapi juga mengubah pandangan seorang hamba terhadap dunia, dia tidak lagi terpedaya atau terlena oleh kehidupan dunia, dan sehingga dia tidak berlebihan dalam apa namanya kebahagiaan dunia, ataupun dia tidak terlalu dalam kesedihan dunia. Oleh sebab itu, ada dulu Abu Darda rahimahullah juga mengatakan, man aktsara dzikral mauti qalla farhuhu wa qalla hasaduh. Jadi barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan sedikit hasadnya. Maka dia akan sedikit hasadnya dan dia sedikit kesenangannya. Jadi orang yang banyak mengingat dunia, maka dia apa namanya tidak terlalu senang dengan dunia dan dia sedikit hasadnya. Ketika ada orang mendapatkan dia kenikmatan berupa harta yang banyak atau dia diberikan jabatan yang mewah dan semisalnya, maka dia tidak hasad. Kenapa? Karena dia ingat bahwa semua itu kita akan tinggalkan semua itu. Yang tersisa adalah apa? Amal soleh yang kita lakukan di dunia. Itu yang bermanfaat bagi seorang muslim. Kecuali apabila harta itu diimpakkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah salah satu manfaat kita mengingat kematian. Sebagaimana jelaskan oleh para ulama salaf, yang intinya bahwa mengingat kematian itu membuat hati kita lebih sadar, menjauh dari cinta dunia dan tidak berlebihan. Karena semewah apapun harta yang kita miliki, maka pasti kita akan meninggalkannya. Nah, kita lanjutkan lagi sebentar. Di sini, Syaikh Fauzan akan mulai pembahasan berikutnya tentang ahkamul maridi wal ihtidah, hukum-hukum seputar bagaimana sikap seorang muslim ketika dia sakit dan juga bagaimana seorang muslim ketika dia muhtadir, yaitu artinya ketika dia menjelang kematiannya atau ketika dia sakaratul maut. Dikatakan di sini, wa idza usibal insanu bimaradin fa alayhi an yasbira wa yahtasiba wa la yajza'a wa yaskhata liqada'i llahi wa qada'i. Apabila seorang insan dia ditimpa sakit, maka kewajibannya adalah hendaknya dia bersabar. Kemudian ihtisab, itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la yajza. Nah, ini penting. Dan jangan sampai dia apa namanya gelisah atau jangan sampai dia marah. Wa la yashab, itu jangan sampai murka, jangan sampai marah, li qada'illahi wa qadarihi. Karena semua yang menentukan ada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita murka atau kita gelisah dan marah, sejatinya kita sedang tidak rela dan marah akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka katakan di sini, kewajiban seorang hamba, kewajiban seorang muslim, apabila dia ditimpa musibah, sakit dan semisalnya, maka kewajiban dia adalah untuk bersabar, kemudian mengharap hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua yang terjadi itu tidak lepas perintah karena qadar dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, sakit yang menimpa manusia termasuk sebagian dari salah satu ujian dan ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah rahmatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Allah pasti akan menguji, ya, berbagai bentuk cobaan bagi seorang muslim, baik berupa sedikit ketakutan atau berupa kematian atau berupa apa namanya kekurangan harta dan yang lainnya. Makanya disebutkan dalam surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 195. Allah berfirman, "Wa lanabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa bashshiril shabirin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kemudian dengan rasa lapar dan kekurangan harta, dan juga apa namanya diuji dengan jiwa dan buah-buahan. Kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan, wa basyir sabirin, datanglah kalian berikan gambar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Maka jelaslah dalam ayat ini bahwa setiap musibah yang menimpa seorang hamba semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang menuntut kita untuk bersabar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jadi ganjaran atau pahala yang diberikan bagi orang-orang yang bersabar Allah berikan tanpa batas. Dan perlu dipahami bahwa kesabaran seorang muslim ya, ketika dia ditimpa musibah, baik itu musibah sakit atau yang lainnya, dari berbagai musibah, baik itu kesulitan dan yang lainnya, ini akan menjadi sarana bagi dirinya, yaitu akan menjadi sarana penghapus dosa. Akan menjadi sarana penghapus dosa apabila dia bersabar. Ini catatannya. Kapan kita diberikan pahala oleh Allah SWT dan kapan kita diampuni dosa oleh Allah SWT ketika kita mendapatkan musibah? Apabila semua itu kita sikapi dengan bersama dan tidak gelisah, tidak murka dan tidak marah. Ya, maka apabila kita bersabar dan kita meyakini bahwa semua itu adalah takdir Allah SWT, maka insya Allah Allah akan memberikan kita pahala dan akan Allah SWT hapus dosa kita. Dan maka disebutkan dalam hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا وب حتى الشوكة شاقها إلا كفر الله بها من خطايا. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim ditimpa kelelahan, ditimpa penyakit, kesedihan, kesusahan, gangguan, bahkan duri yang menusuknya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Di sini ada hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Mungkin sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan ini bisa dipahami oleh sesawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.